Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di sana beliau menulis sebuah kitab dengan judul Kitabul Fitan. Di sana beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dan menyebutkan bimbingan-bimbingan di masa yang penuh dengan fitan. Dengan kita membaca hadis-hadis tersebut, kita akan mengetahui dan menyadari akan kondisi zaman yang kita berada saat ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya sebuah hadis dengan sanadnya yang berkaitan dengan fitan dan bagaimana kondisi zaman kita ini bila kita mencocoki dengan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala akhbarana Abd al-A'la an Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا أيما هو يا رسول الله قال الحرج القتل القتل الإمام البخاري menyatakan telah menyampaikan kepada kami guru kami Ayyash ibn al-Walid. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami guru kami Abdul A'la. Dari gurunya Ma'mar. Beliau dari gurunya Zuhri. Beliau dari gurunya Sa'id. Ya'ni Sa'id ibn Abi Urubah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal." Sesungguhnya di akhir zaman pemutaran masa dan waktu ini semakin cepat. Makna hadis ini, yataqarabu az-zaman, yataqarab dari kata qaruba yaqrubu, yang bermakna saling berdekatan. Makna hadis ini diterangkan oleh hadis yang lain. Seperti apa bentuknya dan bagaimana gambarannya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masa akan semakin dekat dan semakin cepat pemutarannya. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula. Ini hasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu az-zaman hatta takuna as-sanatu kash-shahr wa yakunu ash-shahr kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraq as-sa'afah." Masa ini, pemutaran masa ini akan semakin cepat. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan seperti sehari, sepekan. Sepekan bagaikan satu hari. Suatu hari ibarat satu sesaat. Waktu yang sesaat itu, karena as-sa'ah di dalam hadis, artinya adalah waktu yang pendek. Bukan artinya jam. Karena di zaman yang Rasulullah SAW belum ada yang namanya jam yang sekarang dinamakan dengan bahasa Arab, sa'ah. Maka waktu yang pendek, kata Rasulullah SAW di masa itu, kahtiraqis sa'afah, putarannya seperti terbakarnya isi pelepah kurma. Ini adalah hadis yang menerangkan hadis yang sedang kita baca, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari tadi, yataqarabu zaman, masa pemutaran masa ini semakin cepat. Wa yanqusul amal, amal saleh semakin sedikit dan asing di tengah-tengah manusia. Karena yang namanya sebuah amal itu tidaklah dikatakan amal tersebut amal saleh kecuali telah sempurna padanya dua syarat. Syarat pertama, bila dia dalam melakukannya telah merealisasikan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan ibadah amalan tersebut. Syarat yang kedua, yang dengan dua syarat ini baru seseorang dikatakan telah melakukan sebuah amal saleh, adalah apabila dia tidak menyelisihi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka kita tidak bertanya, bukankah di tengah-tengah kaum muslimin juga banyak amal saleh? Maka kita katakan amal saleh tidaklah dikatakan amal saleh kecuali dengan dua syarat tadi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yanqusul amal." Amal saleh itu akan asing dan sedikit adanya di tengah-tengah kaum muslimin zaman tersebut. "Wa yulqa asyuh." Di masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yulqa asyuh." Penyakit syuh telah merata di tengah-tengah manusia. Penyakit syuh tersebut adalah ambisi yang sangat tinggi, semangat yang membabi buta untuk memperoleh perhiasan dunia walaupun dengan melanggar batasan-batasan syar'i, walaupun dengan mengorbankan hak-hak saudaranya. Sehingga penyakit syuh itu lebih parah daripada penyakit al-bukhl. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana bahayanya orang yang memiliki sifat asyuh, ambisi yang tinggi dan semangat yang membabi buta untuk mengumpulkan perkara dunia walaupun dengan mengorbankan hak-hak saudaranya. Beliau bersabda, "Ma dhiban ja'i'an ursina lil ghanam bi afsad laha min ar-rajul alladhi yuridu al-mal wa asy-syaraf li dinih." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, yang dilepaskan untuk menghantam sekawanan dari kambing-kambing, itu lebih berbahaya. Tidaklah lebih berbahaya dari orang yang sangat ambisi untuk memperoleh harta dan kedudukan, walaupun dengan mengorbankan agamanya. Artinya, orang yang seperti ini lebih berbahaya daripada dua serigala yang kelaparan tadi yang dilepaskan untuk memakan sekawan dari kambing-kambing tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wail qa asyuh. Di akhir zaman tersebut telah merata penyakit syuh tersebut. Dan penyakit syuh ini bila ada pada diri seseorang, maka dapat membinasakan orang tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiat wa thalathun muhlikat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat." Tiga perkara dapat memberi keberuntungan. Tiga perkara dapat memberikan kebinasaan. Di antara tiga perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syuhun muta' adalah penyakit syuh yang selalu dia ikuti dan dia penuhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan wailqa asyuh. Di akhir zaman tersebut penyakit asyuh telah merata di tengah-tengah manusia. Wa tazharul fitan, dan di akhir zaman tersebut akan tersebar dan akan banyak yang namanya al-fitan. Baik itu fitnatu syubhat maupun fitnatu syahwat. Karena syaitan, iblis la'natullah dan bala tentaranya, dalam menyeret Bani Adam ke dalam api neraka, dia hanya menggunakan salah satu dari dua senjata. Tidak lebih dari dua ini. Ima dengan fitnatu syahwat atau dengan fitnatu syubhat. Dan dua hal ini hanya bisa diperangi dengan dua perkara pula. Yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surah As-Sajdah. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Demikianlah kami jadikan mereka tokoh-tokoh agama. لَمَّا صَبَرُوا, tatkala mereka bersabar. Sabar adalah senjata untuk melawan senjata syaitan tadi apabila dia menggoda dari bab asyahawat. Maka tiada amalan, perbuatan yang bisa melawan senjata syaitan tersebut melainkan dengan pintu kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin akan ayat-ayat kami, alias adalah orang-orang yang berilmu. Ini adalah pintu yang menutup bisikan syaitan dengan syubhat-syubhat yang dia bawa. Wa tazharu al-fitan, di masa tersebut bersebar bertebaran yang namanya al-fitan. Wa yakthurul harash, dan al-haraj terjadi dengan banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, al-qatal, al-qatal, pembantaian dan pembunuhan sesama kaum muslimin. Oleh karena itu dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Seorang bermelihara ibadahnya kepada Allah di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah pembunuhan, pembantaian sesama kaum muslimin maupun fitnah-fitnah yang lainnya. Itu seperti orang yang melakukan hijrah menuju aku. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ubaidullah an al-A'mash qala an Syaqiq قال كنت مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل. ويرفع فيها العلم ويكثر الحرج والحرج القتل القتل. Kata Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa Al-Ash'ari. Mereka berdua mendatangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di sana ada hari-hari menjelang tegaknya hari kiamat. Yanzilu fiha al-jahl. Kebodohan telah merata di tengah-tengah manusia. Wa yurfa'u fiha al-ilm. Ilmu telah diangkat dari manusia. Dan banyak terjadi al-harju, al-harju yaitu pembunuhan dan pembantaian di tengah-tengah manusia. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-raybidah." قالوا وما الريبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. Sesungguhnya akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, seorang yang jujur dikatakan pendusta, seorang yang berdusta dikatakan jujur, seorang yang khianat dikatakan seorang yang amanah, seorang yang amanah dikatakan seorang yang khianat. Sanawat khadda'at, masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang benar-benar agamis dalam agamanya, menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan antek-antek Yahudi. Atau dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Maka janganlah bersedih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sanawat khadda'at, masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Masa telah terbalik, lebih tepatnya bukan masa yang telah terbalik, namun manusialah yang telah terbalik. Karena masa dari dulu sampai sekarang, langit tetap di atas, bumi tetap di bawah, tidak pernah terbalik. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, di tengah-tengah masa yang telah demikian, maka ar-ruwaybidah banyak berbicara. Maka para sahabat bertanya, wa man ruwaybidatu ya Rasulullah, siapa itu mereka ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Rabliyah pun menjawab, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah, adalah seorang yang dung, tidak memahami agama Allah, tidak mendalami akan hukum-hukum Allah. Dia berbicara tentang urusan-urusan kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya." Akan terjadi fitnah demi fitnah. Seorang di pagi hari masih beriman, namun ketika masuk sore dia telah murtad kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari seseorang masih beriman kepada Allah, wa yusbihu kafira, tatkala masuk waktu pagi dia telah murtad dan kufur kepada Allah. Dahsyatnya kondisi zaman tersebut. Rasulullah menyebutkan sebabnya adalah, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya, dia mengorbankan prinsip-prinsip agamanya demi secuil dari perkara dunia. Bila kita telah mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang menceritakan kondisi suatu zaman di akhir zaman, maka kita menyadari dan kita ketahui bahwa ini adalah zaman yang kita telah berada di dalamnya. Fasya'nu kullu sya'n, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluar di masa yang telah seperti itu rusaknya dan telah seperti itu kondisinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memperingatkan kondisi zaman tersebut, melainkan telah menyebutkan jalan keluarnya, melainkan telah menyebutkan bimbingan-bimbingan serta petuah-petuah yang harus dimiliki oleh seorang yang muslim sehingga dia tetap komitmen di dalam berpegang teguh di atas agamanya walaupun fitan telah memenuhi di sekelilingnya. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan membaca beberapa hadis dan kita akan saling munasahah, yang dengannya mudah-mudahan sebagai bentuk bimbingan an-nabawiyah di zaman yang penuh dengan fitnah. Bila kita telah menyadari bahwa kondisi zaman yang kita berada ini adalah seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, maka kita dapat mengetahui dan menyadari begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mempertemukan kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita untuk mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan dan mengenalkan kita kepada ilmu yang benar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ijtima'ul Yush beliau berkata, "An-ni'matu ni'matan." Nikmat itu terbagi menjadi dua, nikmatun mutlaqatun wa nikmatun muqayyadah. Nikmat yang sifatnya telah terbuka, nikmat secara mutlak dari segala sisi dia adalah sebagai nikmat. Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmatun muqayyadah, nikmat yang dia terbatas. Maka beliau menyatakan, "Fa ni'matul mutlaqah hiya al-muttasilatu bi sa'adatil abadi wa hiya ni'matul Islam was sunnah." Adapun nikmatul mutlaqah, nikmat secara mutlak dari segala sisi dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat yang dengan nikmat tersebut seseorang dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki yang abadi di dunia dan akhirat, yaitu nikmatul Islam dan nikmat as-sunnah. Al-Imam Al-Bulaliyah, seorang tokoh di tabi'in, beliau berkata, "Saya tidak mengetahui di antara dua nikmat ini mana yang lebih besar, apakah nikmatul Islam ataukah nikmat sunnah setelah Allah anugerahkan kepadaku agama Islam." Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral Islam madinan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islam madinan, falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya agama yang benar hanyalah agama Islam. Barang siapa yang mau mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Ini nikmatul Islam. Kemudian Abu Aliyah berkata, "Aku juga tidak dapat membedakan mana lebih besar nikmat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan aku kepada sunnah setelah mengenal Islam ataukah nikmat Islam." Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bila kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah lah yang telah berfirman dalam surah Al-A'raf, "فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "وعزروه" mengagungkannya. Sekarang beliau telah wafat, maka yang diagungkan adalah agama yang dibawa oleh beliau. "ونصروه" menolongnya. Sekarang beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka yang ditolong olehnya adalah agamanya dan orang-orang yang memeluk agamanya. "واتبعوا النور الذي أنزل معه" dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah lah yang telah berfirman dalam surah Ali Imran, "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين للهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا." Barang siapa yang dia melakukan musyaqah dengan Rasul, yusyaqiq dalam bahasa Arab adalah anta fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Kamu berada di satu daerah, bersatu area, satu arah, sedangkan orang tersebut berada di arah yang lain. Ini namanya yusyaqiq. Maka barang siapa yang menentang, ia mengambil selain jalannya Rasulullah, mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan palingkan dia kemanapun mereka berpaling. Dan kami akan menyeretkan dia ke dalam api neraka. Api neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ. Andai kata mereka beriman seperti kalian beriman, tatkala ayat ini turun yang diinginkan dengan kalian adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun bila mereka berpaling dari petunjuk kalian, berpaling dari prinsip-prinsip yang telah kalian amalkan, niscaya mereka akan menyimpang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqad nara faj'ala al-janadib wal farash yaq'na fiha wa huwa yazubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujajikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadayhi." Perumpamaan aku dengan kalian adalah laksana seseorang yang menghidupkan api di tengah malam. فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا. Maka tatkala api tadi telah menyala, datanglah binatang-binatang kecil seperti belalang dan yang lain-lainnya ingin mendekati api tersebut. Kita bisa melihat, bila kita menghidupi api di malam hari, kita akan melihat di sana ada binatang-binatang kecil yang ingin mendatangi api tersebut. Ini satu hal yang ma'ruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matali wa mathalukum kamathali rajulin awqad nara." Perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api di malam hari. Datanglah binatang-binatang kecil seperti belalang dan yang semisalnya ingin mendekati api tersebut. Kemudian dia pun berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil tersebut dari api tersebut. Demikianlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana akhidhum bihujajikum 'anil nar. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dari api neraka, namun kalian sendiri yang melepaskannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كل أمتي دخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sesungguhnya setiap umatku mereka memasuki surga kecuali hanyalah orang-orang yang enggan. Para sahabat pun terheran-heran, kenapa dan kok bisa ada orang yang enggan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan memasuki surga Allah ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang dia mau taat kepadaku, dia akan memasuki surga. "Waman 'asani faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menentang aku, maka dia telah enggan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, an-ni'matul mutlaqah, nikmat secara mutlak dari segala sisi dia adalah nikmat. Adalah nikmatul Islam dan nikmatus sunnah. Al-Imam Al-Barbahri di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, "Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam." Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu artinya adalah tariqah, jalan. Kalau dikatakan sunnatun nabi, maknanya adalah jalannya nabi. Jangan bersilat lidah, itu kan sunnah, bukan wajib. Ya. Sunnah hiyal Islam, wal Islam huwa sunnah. Islam itulah sunnah, sunnah itulah Islam. alias Islam itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Karena di zaman ini di sana telah muncul beberapa sekte-sekte yang ingin meniadakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan kelompok ingkarus sunnah. Atau kalau di Pakistan dinamakan dengan Al-Quraniyun. Golongan Al-Quran. Sekilas orang menilai dari jauh adalah penamaan yang baik. Namun di dalamnya adalah ajaran iblis la'anatullah. Kenapa kita katakan iblis? Kata mereka, Al-Quran ini telah sempurna. Tidak butuh kepada yang lain untuk menjelasnya. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai." Kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an yang sempurna ini. Yang sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Maka kita tidak butuh kepada selain Al-Qur'an. Seperti datang tukang pos kata mereka, membawa suratnya kita ambil suratnya, apa pedulinya kita kepada tukang pos? Subhanallah. Mereka mempermisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang pos. Sungguh pengakuan mereka sebagai golongan Al-Qur'an adalah pengakuan yang dusta. Bila mereka benar-benar mengikuti Al-Qur'an, maka sangatlah banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah yang telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bila kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Lagi Penyayang. Oleh karena itu, sebagian salaf menyatakan hadil ayat, ayatul mihnah. Ayat ini merupakan ayat sebagai ujian dari Allah kepada siapa yang dia mengaku sebagai wali Allah. Bila dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah wali Allah, akan tetapi wali syaitan. Maka Ibnu Qayyim di sini menyebutkan bahwasanya nikmatul mutlaqah adalah nikmatul Islam was sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa hadhihi nikmatul mutlaqah hiya allati yufrahu biha fil haqiqah." Inilah nikmat yang seyogyanya seorang muslim berbangga dan bergembira di atasnya. Allah lah yang telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Allah tidak menyenangi orang-orang yang bergembira. Dan orang yang berbahagia kecuali adalah orang-orang yang berbahagia dengan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah, hendaknya mereka bergembira. Dzalika khairum mimma yajma'un. Itu semua jauh lebih baik apa yang telah dikumpulkan oleh manusia. Dunia ini beserta isinya itu tidaklah menyamai hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dunia ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau bersabda, "Law kanatid dunya tazinnu 'indallah janaha ba'udhah lama saqa minhal kafir syurbatama." Andai kata dunia ini beserta isinya itu menyamai seekor nyamuk, satu sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya secangkir air minum pun tidak diberikan kepada orang kafir. Artinya apa? Satu sayap nyamuk itu lebih mahal dan lebih bernilai di sisi Allah daripada dunia dan beserta isinya. Yang kedua adalah ni'matul muqayyadah. Adalah nikmat yang terbatas. Yaitu, kata beliau, "Kani'mati sihati wal ghina, wa'afiatil jasati wa bastil jahi wa kathratil walad, wa zawjatil hasanah." adalah nikmat yang terbatas, seperti nikmat kesehatan, kekayaan, kesehatan dilapangkan, rezekinya banyak keturunannya dan memiliki istri yang elok serta yang semisalnya. Kata beliau, fahadhihi an-ni'matu mushtarikatun bainal barri wal fajir wa bainal mu'mini wal kafir. Nikmat ini diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Diberikan oleh Allah kepada orang yang kafir sekalipun dan juga kepada orang yang mukmin. Dari ini kita telah menyadari dan begitu besarnya anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada segenap ahli sunnati wal jamaah. Di mana di masa yang penuh dengan fitan seperti ini, Allah memberikan hidayah untuk mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari ilmu agama. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pada pertemuan yang singkat ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal sebagai bimbingan dan petuah di dalam menjalani kehidupan kita di masa yang penuh dengan fitnah ini. Karena pentingnya kita saling nasihat-menasihati sesama kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati di atas kesabaran, di atas kebenaran, dan saling menasihati sesama mereka di atas kesabaran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati wa ita'i zakah wa nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Urqayyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihah. Nasihah definisinya kata para ulama adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dia nasihati. Adapun orang yang membiarkan kamu berada di atas kejelekan, kamu melakukan perkara yang haram, dia tetap membiarkan kamu, maka ini namanya bukan nasihat, tetapi namanya khianat. Maka pada kesempatan ini, kita saling melakukan munasahah dengan menyebutkan hal-hal yang itu sebagai petuah atau bimbingan di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yang pertama adalah hendaknya kita semangat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu agama ini adalah laksana cahaya yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam melakukan perjalanannya di malam hari yang penuh dengan kegelapan. Sebagaimana kebodohan, dia adalah laksana kegelapan yang mengancam seseorang terjatuh ke dalam berbagai kejurang. Jurang kesyirikan dan jurang syubhat maupun jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am mengingatkan nikmat ilmu ini kepada segenap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Awa man kana maytan fahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman mathaluhu fidh-dhulumati laysa bi-kharijin minha." Apakah orang-orang yang tadinya telah mati, yakni mati hatinya dengan kebodohan, sama dengan orang-orang, lantas kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya tersebut yamshi finnas, dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, dia tidak akan keluar darinya? Lihat dalam ayat ini, Allah menyatakan orang yang bodoh itu seperti orang yang berada di dalam kegelapan yang tidak akan keluar darinya. Dia tidak akan terselamatkan dari kesesatan tersebut bila ilmu belum menjemputnya. Ilmu adalah sebab seseorang bisa menilai antara yang benar dan antara yang sesat. Dan adalah cahaya yang dengannya dia bisa selamat dari berbagai syubhat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka tokoh-tokoh agama tatkala mereka bersabar dan yakin akan ayat-ayat kami. Sebaliknya, kebodohan adalah sebab berbagai penyimpangan. Yang terbesar adalah kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini dikarenakan kebodohan. Di dalam Sahihul Bukhari, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah dalam surah Nuh juz 29, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'unq wa nasra." Kaum Nabi Nuh berkata kepada sesama mereka, jangan sekali-kali kalian mau meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian mau meninggalkan Wad. Wala tadarunna waddan wala su'an. Jangan pula kalian meninggalkan sesembahan kalian tersebut yang bernama su'ak. Waddan wala su'a. Jangan pula yaghuts. Jangan pula kalian tinggalkan ya'uq. Dan jangan pula kalian meninggalkan Nasr. Ada berapa? Ada 5 nama patung besar yang diagungkan. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahihul Bukhari menyatakan, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku auha asy-syaitanu ilaihim an sawwiruhum waj'aluha fi majalisihim allati kanu yajlisuna ilaiha falam tu'bad falamma qala al-amad wa nusiya al-'ilm 'ubidat." Kata Nabi Nuh, 5 nama patung tadi adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka telah meninggal, maka syaitan memberi bisikan, buatlah patung-patung mereka ini dan letakkanlah di tempat-tempat biasa mereka duduk, supaya memberi motivasi kepada kalian untuk beribadah kepada Allah. Ketika kalian melihat patung dan gambar mereka tersebut, kalian akan mengenang bagaimana mereka dahulunya bersemangat dalam melakukan ibadah, sehingga kalian pun akan semangat dalam melakukan ibadah. Lihat bagaimana permainan dan makar syaitan. Kata Ibnu Abbas, "Falam tu'bad." Mereka masih meletakkannya di tempat-tempat dahulunya mereka sering duduk di situ, belum menyembahnya, hanya sekedar sebagai untuk mengenang. Tatkala melihat gambar tersebut, kembali mengingat mereka, kembali mengingat bagaimana mereka dahulunya bersemangat di dalam melakukan ibadah. Akan tetapi apa yang terjadi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Falamma talal amad wa nusiya al-'ilm 'ubida." Tatkala generasinya telah berubah, datang generasi baru, ilmu telah tiada, maka disembahlah patung-patung tersebut. Berarti apa sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini? Adalah kebodohan. Ya. Adalah kebodohan. Wanusya al-ilm. Ilmu telah tiada. Fa'ubidat bijahl. Maka generasi yang baru tersebut datang akhirnya menyembahkannya karena kebodohan. Ya. Mereka menyangka bahwa nenek-nenek moyang mereka terdahulu menempelkan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut adalah dalam rangka untuk disembah. Ya. Maka mereka pun untuk disembah. Maka barang siapa yang menempel foto-foto ulama yang itu dianggap sebagai ulama karis apa? Ya, ulama yang memiliki banyak karamah di toko-tokonya atau di rumahnya demi mencari keberkahan, maka ini adalah sebuah bentuk kesyirikan. Keberkahan itu hanya dimiliki oleh Allah, dan memberikan kekhususan Allah kepada selain Allah, itulah yang namanya kesyirikan. Masih mending kalau itu hanya dalam rangka mencari keberkahan. Bagaimana bila nanti akan datang keturunan-keturunan setelah Anda Mereka menyangka bahwa apa yang anda lakukan ini adalah dalam rangka untuk disembah dan untuk diminta. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan besar yang mengeluarkan dari Islam. Seperti kejadiannya kaum Nabi Nuh. Awal-awalnya hanya untuk mengenang. Kemudian, dengan berjalan waktu, ilmu telah tiada, kebodohan telah merata. Pada generasi tersebut, ubidat bijahal. Mereka menyembahnya karena bodoh. Ini bahayanya bodoh. Dan pentingnya ilmu. Terkadang kebodohan itu dapat membunuh dan mematikan pelakunya. Terkadang kebodohan itu dapat membunuh orangnya. Bagaimana hal tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsa, fas'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla 'ala ar-rahib." فقال إني قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال كيف تكون لك التوبة وقد قتلت 99 نفسا فقتله فكمل به 100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang telah membunuh manusia sejumlah 99 jiwa. Seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertobat. Dia pun bertanya di mana orang yang paling berilmu. Ini salah satu tanda taufik Allah kepada seseorang. Di mana ketika dia ingin mendapatkan pandangan yang baik, ingin bermusyawarah, dia mencari orang yang berilmu. Ya. Karena tidak mesti orang yang ahli ibadah itu berilmu. Ya. Maka fadullah ala rahib. Maka orang tersebut ditunjukkan kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah di zaman Bani Israel itu identiknya kepada ahli ibadah yang jauh dari ilmu. Ya. Dia ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah jauh dari ilmu. Dia pun mendatangi yang menyatakan, aku telah membunuh 99 jiwa. Masihkah pintu tobat itu terbuka bagiku? Lihat ahli ibadah ini. Yang jauh dari ilmu. Apa jawaban yang dia berikan kepada orang tersebut? Dia katakan, bagaimana pintu tobat itu masih terbuka? Sedangkan kamu telah membunuh 99 jiwa. Akhirnya orang ini karena putus asa. Oh, kalau begitu, sudah enggak lagi pintu tobat terbuka, 99 tanggung ganjil. Akhirnya dia dibunuh. Menjadi genap, menjadi serah. 100. Apa sebabnya dia terbunuh? Karena jahal, kebodohan. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia belum berputus asa. Dia masih kembali bertanya, di manakah ada orang yang lebih berilmu? Maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu yang sesungguhnya. Maka dia mendatangi yang maka menyatakan, inni qad qataltu mi'ata nafsin fahalli min taubah. Aku telah membunuh 100 jiwa. Masihkah pintu taubat itu terbuka? Orang ini pun menjawab, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu untuk bertobat kepada Allah? Tobat kamu kepada Allah. Wan taliq ila ardi fulaniyah. Fa inna fiha unasan ya'buduna Allah. Bertobatlah engkau kepada Allah dan pergi. Dan tinggalkan lingkungan yang jelek kamu itu. Pergi kepada sebuah lingkungan yang di situ ada orang-orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah. Lihat orang yang berilmu. Setelah dia memberi jawaban yang tepat, dia juga memberi arahan. Berbeda dengan orang yang bodoh tadi. Dia menjawab dengan kebodohannya. Dan perasaan yang ada padanya. Akhirnya dia terbunuh karena kebodohan. Ya. Terbunuh karena kebodohan. Dalam keadaan dia ahli ibadah. Jangan tertipu dengan penampilan. Kalau walaupun ya di atas kepalanya ada sorban sebesar ember. Kalaupun jika dia bukan orang yang berilmu. Tetap dikatakan bodoh, tidak berilmu. Walaupun di kepalanya ada sorban sebesar ember. Ya. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang bodoh. Harus dibedakan mana ahli ibadah dan mana ahli ilmu. Lihat. Tatkala manusia terpengaruhi dengan penampilan. Walaupun tidak mengetahui latar belakang pendidikan agamanya. Apa yang terjadi? Orang sesat dan dia sendiri terbunuh. Ini bahayanya kebodohan. Berarti kita telah mendengar dua bahayanya kebodohan. Bahaya kebodohan yang pertama adalah sebab jatuh ke dalam kesyirikan dengan cerita kaum Nabi Nuh tadi. Bahaya kebodohan yang kedua adalah menjadi sebab seorang itu terbunuh. Yang ketiga, sebab terbunuhnya manusia lain. Bayangkan, kebodohan terkadang menjadi sebab terbunuhnya orang lain. Bagaimana hal itu? Hal itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Albani dalam silsilah sahihah, walaupun sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, ada seseorang yang kepalanya terluka parah. Maka di malam harinya asabathu janabah, dia tertimpa dengan junub, mimpi basah. Maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat ada keringanan untukku untuk bertayamum, ataukah masih wajib atasku untuk mandi? Maka mereka menjawab, kamu tidak boleh mandi, harus mandi. Tidak ada keringanan bagimu untuk tayamum. Akhirnya dia pun mandi. Akhirnya air tersebut masuk kepada luka yang parah di kepalanya. Akhirnya mati. Maka Rasulullah menyatakan, Ala sa'aluni. Fa inna shifa'al ain as-su'al. Tidakkah mereka bertanya. Dan tidakkah mereka bertanya. Karena obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Ini bahaya yang keberapa? Yang ketiga. Kebodohan sebab terbunuhnya orang lain. Ya. Kemudian, kebodohan adalah suatu musibah yang dapat menyeretkan seseorang dalam berbaik kesesatan. Bila kita berbicara tentang bahayanya dan adrar, kejelekan-kejelekan di balik kebodohan, maka sangatlah panjang dan sangatlah banyak. Namun kita cukupi dengan tiga perkara ini. Maka yang pertama, jalan keluar zaman fitan adalah berilmu. Dan bahayanya bodoh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu agama ini, beliau telah menyampaikan bahwa manusia terbagi menjadi tiga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda kama thalil ghaytil katsir asaba ardhan. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilat al-ma' fa'anbadat al-kala' wal-'ishb al-katsir. Wa kanat minha ajadib" أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا وكأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan hidayah ilmu yang aku bawa ini itu laksana hujan yang turun mengenai permukaan bumi. Maka ketika hujan itu turun, ada yang sebagian tanah itu dapat menyerap air hujan tersebut dan menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Sedangkan model tanah yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hanya yang tanah yang dia tidak dapat menyerap air tersebut dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan di atasnya, namun dia hanya menampung air hujan tersebut. Fanafa'allahu bihan nas, maka Allah masih bisa memberikan manfaat kepada manusia dari air hujan ini dengan tanah tersebut. Yaitu tatkala air tersebut tertampung di atasnya, manusia mengambilnya untuk meminum, menyiram, dan memberi minuman kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Sedangkan model tanah yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah model tanah yang dia tidak dapat menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya, dan juga tidak dapat menampung air hujan tersebut di atasnya, alias padang tandus. Maka kata Rasulullah, itulah permisalan orang-orang yang mereka mempelajari agama Allah. Fa'alima wa'allam. Dia tahu, kemudian mengajarnya. Kemudian bermanfaat kepadanya apa yang aku bawa dari hidayah ini. Dan itulah perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya terhadap apa yang aku bawa. Dan tidak mau menerima hidayah yang aku bawa. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush, beliau menerangkan di sana bahwasanya manusia seputar hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ingat, secara garis besar, ya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, qabiluhu zahiran wa batina, adalah orang yang mau menerima hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Kalau hanya zahir saja tanpa batin, itu namanya munafik, ya. Ini dia menerima secara batin dan secara zahir. Nah, orang yang menerima hidayah ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin, kata Imam Ibnu Qayyim, itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah ahlul fiqhi wal fahmi wat ta'lim, adalah orang yang dapat memahami ilmu agama ini, dapat memahaminya, mengajarkannya, dan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Mereka adalah seperti a'immatuddin. Ini kata beliau seperti model tanah yang pertama tadi dalam hadis yang kita bacakan tadi. Tanah yang menyerap air hujan tersebut kemudian dapat menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Kemudian yang kedua, ya, macam yang kedua dari manusia yang mereka menerima hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Menerimanya secara zahir dan batin. Adalah hafizuhu wa dhabatuhu wa ballaghu alfadhahu ila al-ummah. Fa hafizu alaihim an-nusus wa laysu min ahli al-istinbat wal fiqh fi marad al-shari'. Adalah orang yang mereka menghafal dalil-dalil syariah, syar'i. Menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana mereka telah menghafalkannya. Namun mereka tidak mampu mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dalil-dalil yang mereka hafal tersebut. Maka orang ini, ya, manusia yang model seperti ini, kata beliau, ini seperti tanah yang model kedua tadi. Ya, tidak menumbuhkan tumbuhan di atasnya, namun dapat menampung air hujan. Masih bermanfaat, ya kan? Demikian juga orang ini. Bentuk manfaatnya, ketika dia menghafal, dia belum paham maknanya, dia sampaikan kepada saudaranya, bisa jadi saudaranya ini bisa memahami makna tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni haditsan fa hafizahu wa ballaghahu kama sami' fa rubba hamil fiqhin wa huwa laysa bifaqih." Semoga Allah mengelokkan wajah orang yang mendengar hadis dariku, lantas dia menghafalkannya, kemudian dia sampaikan. Terkadang orang yang membawa sebuah hadis, sebuah ilmu, dalam keadaan dia tidak memahaminya. Jangan beralasan ketika surah Al-Hadis, percuma Ustaz. Walaupun saya hafal, tapi enggak tahu maknanya. Daripada menjadi tanah yang ketiga, lebih baik menjadi tanah yang nomor dua. Ya, enggak mampu menjadi tanah yang pertama tadi, jadi tanah yang kedua. Yang penting jangan sampai jatuh kepada tanah yang ketiga. Ya, ini macam manusia yang menerima hidayahnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua, pembagian manusia seputar hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man raddahu zahiran wa batinan. Adalah orang yang menolaknya secara batin dan secara zahir mereka menolaknya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah arasahu wa tayaqqana sihhatahu wa annahu haqq walakin hamalahu al-hasad wal kibr wa hubbur riyasati wal mulki jawwa taqaddumi baina qaumihi ala jahdihi wa daf'ihi ba'da al-basirati wal yaqin. Adalah orang yang menolaknya setelah dia yakin dan dia tahu kebenarannya, namun karena kesombongan, ya, karena hasad, ingin kedudukan kerajaan, ya, dan tidak mampu menyelisihi kaumnya, akhirnya dia menolaknya setelah dia tahu dan setelah dia yakini. Ya. Maka orang yang seperti ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Barang siapa yang berpaling, yang namanya berpaling setelah datang kemudian dia berpaling, diberikan kepadanya ilmu kemudian dia berpaling, maka kepadanya kehidupan yang sengsara, kami akan membangkitnya di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Dia akan berkata, wahai Rabbku, kenapa aku buta? Sedangkan dahulunya aku adalah orang yang melihat. Maka Allah katakan, demikianlah dahulunya ketika engkau di dunia. Disampaikan kepada kamu ayat-ayat kami. Lantas engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami melupakanmu. Ini balasan kepada yang model pertama ini. Yang kedua, dari orang-orang yang tidak menerima hidayah Nabi SAW, adalah atba' haula'i alladziina yaquluna haula'i sadatuna wa kubara'una wa hum a'lamu minna. Adalah para fanatisme terhadap orang tadi. Mereka berkata, ini tokoh-tokoh kami, ini pembesar-pembesar kami, mereka lebih berilmu dengan kami. Masa yang mereka bawa ini adalah sesat? Kalian yang benar, ya, mengikuti tokoh dan para pembesarnya di dalam menolak hidayah ini bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah argumennya Quraisy di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun, kata kaum Quraisy di masa itu. Ketika Rasulullah mengajak mereka masuk Islam mentauhidkan Allah, mereka menjawab, kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami dengan ajaran yang seperti ini. Kami akan mengikuti ajaran mereka. Inilah ilmu. Ya. Kemudian di sana ada orang-orang yang mereka diharamkan dari ilmu. Ya. Ada dua golongan yang mereka diharamkan dan tidak pernah pintu ilmu itu terbuka untuk mereka. Dua orang tersebut disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari pada Kitabul Ilm. Pada Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari, beliau di sana mengangkat sebuah bab yang berjudul La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Dua orang yang tidak akan memperoleh ilmu agama. Orang yang malu dan orang yang sombong. Lantas beliau mendatangkan ucapan Mujahid. Mujahid menyatakan la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan memperoleh ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa'al ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami agama Allah. Ya. Ini adalah dua golongan yang tidak akan memperoleh ilmu. Dalam sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya di dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul 'Ilm, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama manusia di masjid menyampaikan ilmu. Id aqbala thalathatun nafar, maka datanglah tiga orang. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. Maka dua orang ikut duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi berpaling dari majelis tersebut. Dua orang tersebut kata Rasulullah, kata Abi Waqid Al-Laitsi, yang pertama dia melihat ada tempat kosong di depan, maka dia langsung mendatangi dan duduk di tempat kosong tersebut. Sedangkan yang kedua dia malu-malu, maka dia duduk di paling akhir. Sedangkan yang ketiga dia berpaling tidak mau masuk ke dalam majelis tersebut. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan ilmu kepada kami, maka Rasulullah menyatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah?" Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang kedudukan tiga orang ini? Maka beliau menyatakan, "Amma ahadun fa'awa ila Allah fa'awahu." Adapun yang pertama tadi, dia melihat ada tempat yang masih kosong di depan, dia pun langsung datang, ya. Duduk di depannya menghadap kepada ilmu, maka Allah pun akan berhadap dengannya di hari kiamat. Sedangkan yang kedua, fastahya fastahiyallahu min. Adapun yang kedua, dia malu-malu, akhirnya Allah pun malu-malu darinya. Sedangkan yang ketiga, dia a'rad fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ya. Kemudian di sana ada kiat-kiat ilmu yang dengannya seseorang dapat memperoleh ilmu. Di antaranya adalah seorang harus bersabar di atas kelelahan dan keletihan yang dia rasakan ketika menimba ilmu. Karena keletihan dan kelelahan di dalam menimba ilmu ini juga dirasakan oleh para nabi sekalipun dalam menimba ilmu agama. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menempuh perjalanan yang panjang, bertemu dengan Khidir menimba ilmu kepadanya. Ya. Sebelum sampai kepada Khidir, Nabi Musa menyatakan kepada pembantunya itu, "Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Kita telah merasa lelah dengan dalam perjalanan, dari perjalanan ini. Yahya ibn Abi Katsir di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Muslim pada bab mawaqitus shalah. Ya, pada bab kitabus shalah, mawaqitus shalah adalah bab yang diletakkan oleh Al Imam Nawawi. Yahya ibn Abi Katsir menyatakan, la yunalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan pernah diperoleh dengan santai-santainya badan. Ya. Imam Muslim mendatangkan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini setelah beliau mendatangkan sebuah hadis yang berkaitan dengan waktu salat. Kemudian setelah itu beliau mendatangkan sekian jalan yang banyak untuk hadis itu. Para ulama menyampaikan apa hikmahnya Imam Muslim setelah mendatangkan sebuah hadis yang menerangkan tentang waktu salat. Setelah itu beliau mendatangkan berbagai jalan lagi untuk hadis ini. Setelah itu semua beliau nukilkan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini, yaitu ilmu tidak akan diperoleh dengan santainya badan. Para ulama menyebutkan rahasianya bahwa hal yang seperti ini seakan-akan Imam Muslim menyatakan, aku tidaklah memperoleh riwayat-riwayat yang banyak ini, melainkan dengan adanya keletihan dan kelelahan di dalam mencarinya. Ya, karena waktu yang telah habis, maka kita cukupkan dengan yang pertama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyebutkan jalan-jalan keluar yang lainnya. Jalan-jalan keluar dan pintu keluar dari fitnah di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang belum kita sebutkan pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pada waktu yang lain. Lebih dan kurangnya ini yang bisa saya sampaikan. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah. InsyaAllah ta'ala pengajian kita akan kita lanjutkan ba'da salatil asar. Dan bagi ikhwan yang punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Syekh Ahmad Syamlan, harap ditulis dan diserahkan kepada panitia. Kalau tidak selesai ataupun habis dijawab semuanya, maka akan dijawab besok di Ma'had As-Sunnah. Barakallahu fikum. Dan kami umumkan lagi bahwa nanti ba'da salat maghrib kita mengadakan pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman. Sekian. Dan untuk terkhusus kepada panitia daurah, kami ingatkan untuk menjaga kebersihan dan mengambil sampah yang ada. Demikian pula kepada yang panitia yang ditugaskan bagian ketertiban, keamanan, maka hendaknya menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Baik, sekian yang ingin kami sampaikan. Barakallahu fikum.